خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله ما زلنا في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار aku waktu itu dibonceng oleh Nabi di atas satu ekor keledai. Kemudian berkata kepadaku, ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah wa rasuluhu a'lam. Sudah diterangkan kemarin makna hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak Allah atas hambanya adalah hak Allah yang wajib dikerjakan oleh hamba. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah hak hamba yang pasti diberikan oleh Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjanjikan dan janji Allah pasti benar. Wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah. Itu janji Allah dan janji Allah tidak akan diselisihi. Qala wal mu'tazilah yad'una annahu wajibun 'alaihi bil qiyas. Adapun mu'tazilah, aliran sesat pengikut Wasil bin Atha yang diusir oleh Hasan al-Basri dari majlisnya sehingga u'tuzila, terkucilkan, sehingga aliran yang dikatakan aliran mu'tazilah, yad'un, mereka mengaku-ngaku atau menganggap dengan salah, dengan dusta, bahwasanya wajib alaihi bil qiyasi alal makhluk, bahwa Allah memiliki kewajiban dengan dikiaskan kepada makhluk. Berarti apa yang dimaksud dengan wajib di sini? Istiqaq yang pada makhluk apa namanya? Muqabalah. Istiqaq wa muqabalah. Padahal sudah dijelaskan kemarin bahwa istiqaq yang dimaksud dalam ayat ini haqqul ibadi 'alallah. Hak hamba atas Allah. Itu istiqaq, bukan istiqaq muqabalah. Tetapi istiqaq in'amin wa fadlin. Artinya para hamba berhak untuk mendapatkan dari Allah manfaat atau nikmat atau fadl, pemberian, kasih sayang yang sudah Allah janjikan. Berbeda dengan istiqaq muqabalah. Istiqaq muqabalah adalah seorang yang memberikan sesuatu harus dibalas. Penjual yang memberikan barangnya, maka pembeli harus memberikan uangnya. Itu namanya istiqaq muqabalah. Kata Mu'tazilah, bahwa ini juga sama istiqaq muqabalah. Bil qiyasi alal makhluk, dengan dikiaskan kepada makhluk. Astagfirullah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai, sehingga la yuqasu bihi syai'a. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya, maka enggak bisa dikiaskan dengan makhluk apapun. Tetapi karena kesesatan Mu'tazilah adalah mengutamakan akalnya sendiri, maka mereka qiyasan 'alal makhluk bahwa annal 'ibad humul ladzina ata'uuhu biduni an yaj'alahum muti'in lahu. Kata Mu'tazilah, para hamba tadi yang taat kepada Allah itu tanpa dijadikan oleh Allah taat. Ini bukan karena dijadikan oleh Allah taat. Masih ingat akidah Mu'tazilah dalam masalah takdir. Akidah Mu'tazilah dalam masalah takdir adalah qadariyah, menolak takdir. Sehingga sudah pernah disampaikan usulnya, usulul Mu'tazilah, prinsip-prinsip Mu'tazilah. Yang pertama, tauhid kata mereka, yang bermakna menolak sifat-sifat. Jadi kalau pelajaran tauhid menurut Mu'tazilah adalah menerangkan bahwa Allah tidak punya sifat. Demikian pula yang kedua, keadilan. Kalau Mu'tazilah menyatakan keadilan, keadilan Allah, maknanya Allah Maha Adil, tidak mungkin menakdirkan. Artinya menolak takdir. Karena menurut mereka, kalau si fulan atau makhluk ditakdirkan kafir kemudian diadab, itu tidak adil kata mereka. Maka ketika mereka bicara keadilan, hati-hati. Jangan terfitnah. Jangan tertipu. Yang mereka maksud keadilan adalah menolak takdir. Bahwa Allah SWT tidak menakdirkan sesuatu apapun. Ini berkaitan dengan pembahasan kita. Karena mereka menganggap bahwa hamba-hamba tadi tidak ditakdirkan oleh Allah untuk jadi taat. Dan tidak berdasarkan kehendak Allah SWT. Astagfirullah. Sehingga ketika hamba tadi taat, berarti konsekuensinya Allah harus kasih. Begitu. Paham ya? Berarti menurut mereka, karena si hamba tadi memiliki ketaatan, dan itu bukan dari Allah, ketaatannya bukan ditakdirkan oleh Allah, berarti hamba tadi berhak untuk mendapatkan balasan yang baik. Berhak mendapatkan pahala. Akhirnya mereka menganggap bahwa ini istiqaqu muqabalah. Ini berarti istiqaqnya muqabalah seperti makhluk. Kalau engkau sudah memberikan pemberiannya, kami akan bayar. Nah si hamba tadi telah mentaati, memberikan pemberiannya pada Allah, maka Allah harus bayar dengan pahala. Astagfirullah, ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Qala atau qalu, mereka berkata, wa annahum yastahiqqunal jazaa'a biduni an yakunal mujib. Dan mereka yastahiqqunal jazaa'. Mereka berhak untuk mendapatkan balasan-balasan. Biduni an yakuna mujib, tanpa menjadikan dia mujib. Wa ghalatu fi dzalik, dan mereka salah dalam masalah ini. Wa hadzal bab, maka bab ini hati-hati. Qad ghalatat fi, telah sesat, telah menyimpang dalam masalah yang sama, al-jabriyah, al-qadariyah, di samping Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang semuanya atba'u Jahm, Jahm bin Safwan, al-jahil ad-dhal, yang dikafirkan oleh para ulama. Dan juga al-qadariyah an-nafiyah. Dan juga al-qadariyah an-nafiyah. Qanifidin a'azakumullah, lihat dalam satu masalah ini. Sesat sekian banyak kelompok. Jabriyah, karena menganggap sesuatu itu sudah ditakdirkan, berarti semuanya perbuatan Allah katanya. Ya salah. Kalau semuanya perbuatan Allah, maka enggak ada yang bisa disalahkan. Yang berbuat kemaksiatan jangan disalahkan, yang berbuat zalim jangan disalahkan, yang kafir dan jangan disalahkan. Kenapa? Karena itu perbuatan Allah SWT. Fadalla, dallatil jabriyah al-qadariyah. Kenapa disebut qadariyah juga? Sebab qadariyah sesat dalam masalah takdir. Sesat dalam masalah takdir ada dua. Karena menganggap ada takdir berarti enggak ada usaha. Itu jabriyah. Dan sesat dalam masalah takdir yang kedua, tidak mungkin ada takdir. Karena kita harus berusaha. Maka dikatakan dengan qadariyah al-jabriyah dan qadariyah an-nufah. Nufah an-nafi, yang menafikan takdir. Barakallahu fikum. Dikatakan humul qadariyah al-mu'tazilah. Adapun qadariyah nafiyah ini, qadariyahnya mu'tazilah. Qadariyah yang menafikan takdir-takdir. Apa artinya qadariyah? Sesat dalam masalah takdir. Orang yang salah dalam masalah takdir dikatakan qadariyah. Yang ternyata salah dalam masalah takdir ada dua. Ada yang salah karena katanya kita ditakdirkan berarti kita ini seperti wayang saja. Kita tidak salah, tidak benar. Enggak perlu dipuji orang yang taat, enggak perlu dicerca orang yang maksiat. Karena kedua-duanya takdir Allah. Berarti ini Jabriyah. Naam. Ada lagi yang menyatakan, kita harus usaha. Itu semua perbuatan kita. Allah tidak menakdirkan. Akhirnya, menafikan. Menafikan takdir. Yang menafikan usaha, menafikan ikhtiar adalah Jabriyah. Yang menafikan takdir dikatakan An-Nafiyah. Dua-duanya Qadariyah. Qadariyah Al-Jabriyah dan Qadariyah An-Nafiyah. Sehingga jangan bingung ketika Jabriyah disebut Qadariyah juga. Dan di sini sepertinya Al-Jabriyatul Qadariyah. Tidak pakai waw. Artinya apa? Artinya Al-Jabriyah yang Qadariyah. Begitu. Atau Qadariyah yang Jabriyah. Satu golongan. Ghalatat fihi Al-Jabriyatul Qadariyah. Pengikut Jahm. Dan Al-Qadariyatul Nafiyah. Pengikut Wasil Ibn Atta. Adapun Ahlus Sunnah. Mengimani takdir. Tetapi tetap meyakini harusnya ikhtiar. Dan tetap kita menilai sesuatu, menilai sebuah amalan dengan syariat. Kita beriman pada takdir, bahwa kita semua ditakdirkan. Kalau mendapatkan kebaikan, Alhamdulillah, yang menakdirkan kebaikan-kebaikan. Kalau mendapatkan hujan, Alhamdulillah, Allah berikan hujan tadi malam. Kalau mendapatkan sebaliknya, musibah-musibah, kita katakan bahwa ini dari Allah SWT dan kita akan kembali pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang yang berbuat dengan sesuatu yang menyelisih kitab wa sunnah, kita membencinya, kita enggak suka bahwa itu dhal, itu kufur, ini maksiat, kita benci. Dan kita ikuti semua syariat-syariat Allah SWT. Walaupun kita dalam keadaan yakin bahwa itu semua takdir-takdir Allah SWT. Ini ahlu sunnah. Mengimani takdir, tetapi tetap menghukumi sesuatu dengan syariat Allah SWT. Karena takdir diimani secara global, adapun besok kita mau seperti apa, itu Allah yang tahu, kita enggak tahu. Maka kita perlu usaha. Perlu usaha. Apa yang takdirkan besok? Wallahu ta'ala alam. Takdir kita di tangan Allah SWT. Yuqallibuhu kaifa yasha. Fanaslaha ta'ala al-thabat. Al-thabat. Kita minta pada Allah SWT agar ditetapkan di atas hak. Wal-istiqamah la-tawhid wa sunnah. Baik. Mu'adz ibn Jabal menjawab. Setelah ditanya, ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah. Qultu, kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Aku katakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fihi husnul adabi al-muta'allim. Au minal muta'allim. Di sini kita mendapatkan faedah bagaimana bagusnya adab seorang pelajar. Atau seorang murid. Seorang muta'allim. Seorang yang ingin mengambil ilmu dari gurunya. Memiliki adab-adab yang baik. Menyatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Wa annahu yanbaghi liman su'ila amma la ya'lam an yaqula dhalik. Dan semestinya orang yang ditanya sesuatu yang dia tidak tahu sepantasnya untuk menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Bi khilafi aktsaril mutakallifin, berbeda dengan keadaan para mutakallif. Mutakallif itu orang yang memaksakan diri, enggak tahu tapi memaksakan diri. Kayaknya ini sepertinya itu dipaksa-paksa. Akhirnya dia berbicara tanpa ilmu. Adapun mereka yang berbicara tanpa ilmu terancam dengan ancaman-ancaman. Maka semestinya, sepantasnya seorang yang ditanya tentang apa yang dia tidak tahu, katakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kenapa? Karena masalahnya kalau engkau menjawab dengan tanpa ilmu terancam dengan ancaman berat. وَأَنْ يَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَنْ تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Kalian berbicara apa yang kalian tidak tahu. Padahal إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Padahal mata, telinga, lisan kita, hati kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT yaumul qiyamah. Sehingga jangan sembarangan berbicara tanpa ilmu. Berarti di sini ada ifrat wa tafrit wa wasat. Ada ifrat wa tafrit wa wasat. Ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan ada yang paling adil, paling tengah. Mana yang ekstrem kiri? Yang tidak mau menjawab padahal tahu. Tidak mau jawab. Ini khianat. Kalau memang saat itu ada hajat, ada darurah, maka kewajiban orang yang tahu harus menyampaikan. Harus menyampaikan. Kenapa? Karena menunda ilmu dari waktu hajah itu bukan perkara yang dianjurkan, bahkan perkara yang dilarang, haram untuk menunda ilmu an waktil hajah. Saat itu dia butuh, dia mau mengerjakan satu ibadah, tapi kamu enggak ngasih tahu. Enggak tahu. Padahal dia tahu. Ini ekstrim. Dan ini adalah kesalahan. Kesalahan yang sebaliknya, menjawab tanpa ilmu. Tadi punya ilmu, enggak mau menjawab. Yang kedua, dalam keadaan dia mau menjawab, tapi enggak punya ilmu. Sehingga menjawab dengan salah atau dengan tanpa ilmu. Ini juga keliru. Yang tengah adalah kalau dia tahu ilmunya, dia jawab dengan hujjah, dengan dalil. Kalau tidak tahu, dia katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kecuali ikhwan ibn a'azakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum majma'in kepada Rasulullah SAW. Karena mereka khawatir Rasulullah SAW akan merubahnya, akan menggantinya, dan Rasulullah SAW berhak untuk merubah syariat. Sehingga ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ayu yaumin hada, hari apa ini? Mereka semua tahu hari itu hari Arafah. Tapi karena khawatir Rasulullah SAW akan mengganti dengan nama lain, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Ayu syahrin hada, bulan apa ini? Mereka semua tahu itu bulan Zulhijjah. Tetapi karena Rasul yang bertanya dan Rasulullah SAW berhak untuk mengganti, jangan-jangan beliau akan mengganti dengan nama lain, maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Demikian pula pertanyaan ketiga, ayu baladin hada, negeri apa ini? Mereka semua tahu itu negeri Mekah atau Bekah. Tetapi karena khawatir Rasulullah SAW akan merubahnya dan menggantinya, dan beliau berhak karena beliau adalah seorang Rasul mursal min indillahi ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka mereka menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Baru kemudian Rasulullah menerangkan, bukankah hari ini hari haram, dan bulan ini bulan haram, dan negeri ini negeri haram. Inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kemudian beliau berkata bahwa darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Asyahid adalah bagaimana para sahabat dengan sopannya, dengan tawadhu'nya, dengan adab yang sangat tinggi, bahwa beliau tidak berani lancang menjawab. Khawatir Rasulullah SAW ingin menggantinya dengan nama lain. Barakallahu fikum. Maka yang namanya adab kepada seorang yang berilmu adalah jangan lancang di hadapannya. Barangkali kamu akan mendapatkan ilmu yang lain. Barangkali kamu akan mendapatkan pendapat yang lebih rajih, sehingga enggak tahu Ustaz, bagaimana menurut antum dalam masalah ini, ada seperti ini. Sebagaimana kemarin ketika ditanyakan oleh seorang ulama, ditanya, bagaimana menurut kamu apa itu takwa? Ketika beliau menjawab, kata gurunya, coba tanyakan sama al-kalbi, ngajari. Artinya apa yang kamu sebutkan benar, coba tanyakan duduk. Tapi lebih bagus kamu tanyakan sama al-kalbi. Coba jawabnya apa? Artinya hendaklah engkau bertanya apa yang kau dapatkan dari ilmu, mungkin ada yang lebih rinci lagi atau ada yang lebih sahih lagi. Karena kadang-kadang demikian. Sebagaimana nanti akan kita dapatkan juga dalam kitab ini. Ketika mereka atau seseorang memakai rukyah, ditanya, man hamalaka ala hadha? Apa yang membawamu untuk berbuat seperti itu? Dijawab, hamalani, membawa untuk meruqyah karena hadis. Haddatsana Syu'bi, karena hadis yang sampaikan kepada aku dari Syu'bi, dikatakan la ruqyata illa min ainin aw huma. Ternyata yang bertanya ini lebih alim, sehingga mengatakan qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Telah bagus. Orang yang memakai hadis yang dia dengar, bagus. Dia dapatnya itu, pakai itu, bagus. Tetapi walakinni asma, walakinni sami'tu, tetapi aku mendengar. Disebutkan sanadnya bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa nanti akan masuk dalam jannah 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa adab. Ketika mereka bertanya siapa mereka, Rasulullah menjawab, humul ladzina la yastarqun, wala yaktawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta dijampi, tidak bertatoyur menganggap sial pada sesuatu, dan tidak memakai pengobatan dengan kai, dengan besi panas. Apa maknanya? Maknanya kamu punya dalil, masya Allah, ruqyah itu boleh memang, tapi lebih bagus lagi kalau kamu tidak minta diruqyah. Ini khunibin a'azakumullah, kadang-kadang demikian terhadap orang yang lebih alim, terhadap seorang guru. Maka para sahabat dengan adab mereka yang sangat luhur menyatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Hunaka masalah. Di sini ada masalah. Bolehkah kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam sekarang? Kalau dulu Rasulullah masih hidup, masih mendapatkan wahyu, maka dikatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau sekarang kita ketika ditanya, bolehkah mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam saja? Ini permasalahan penting. Kenapa? Karena beberapa orang menjawabnya persis seperti apa yang diriwayatkan di sini, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Padahal dalam keadaan Rasulullah SAW telah wafat. Yang telah wafat berarti in qata'a al-wahyu, berarti telah berhenti wahyu. Maka tidak sama. Kalau dulu sama, dari Allah langsung, artinya melalui kitab yang turun atau ayat yang turun, atau melalui Rasulullah SAW, sehingga kalimat Allah wa Rasulullah alam selesai. Tapi sekarang tidak sama. Dijawab oleh beberapa ulama, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau kita ditanya tentang masalah fikih syariat agama, boleh kita katakan Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul lebih tahu. Tetapi kalau seorang mencari benda yang hilang misalnya, masalah duniawi ya, di mana anu barang saya, cari-cari enggak ketemu, tanya kamu di mana, kamu jangan menyatakan Allah wa Rasuluhu alam. Kenapa? Karena yang alimul ghaib hanya Allah Taala. Sedangkan Rasulullah SAW dalam kan sudah wafat. Apakah tahu barangmu di mana? Barakallahu fikum. Seperti Syekh Abdul Rahman dan juga beberapa masyayikh yang lain menjawab seperti itu. Kalau masalahnya masalah diniyah, maka kita menjawab Allah wa Rasuluhu alam. Memang diniyah diajarkan oleh Rasul melalui Rasulullah SAW, sehingga tanyakan pada Allah dalam Quran, tanyakan pada Rasulullah SAW dengan hadis-hadis. Itu maknanya Allah wa Rasuluhu alam. Tapi kalau ditanya masalah-masalah dunia, ini bagaimana caranya, itu bagaimana caranya, barang saya di mana, maka cukup dengan Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Jangan menyatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam, karena Rasulullah SAW telah wafat. Berbeda dengan saat itu ketika Rasulullah SAW masih hidup, Rasulullah tidak tahu, Allah yang akan beritahu. Sehingga dikatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Qala selanjutnya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dijawab sendiri oleh Rasulullah SAW bahwa hak Allah atas hambanya adalah agar para hamba tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayyuwahhiduhu fil ibadah, yakni mengesakan Allah dalam ibadah. Walaqad ahsana al-'allamah Ibnu Qayyim haitsu 'arrafahu 'arrafa al-'ibadah bi ta'rifin jami'. Dan sungguh bagus sekali al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mendefinisikan ibadah. 'Arrafa al-'ibadah, mendefinisikan ibadah bi ta'rifin jami', dengan definisi yang lengkap. Kata beliau dalam nunyahnya, karena beliau menulis akidah, prinsip-prinsip akidah al-sunnah dengan syair yang diakhiri dengan nun semuanya, sehingga dikenal dengan nuniyah. Qala wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani wa 'alayhima falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutbani wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wasyaitani. Kata beliau rahimahullah, ibadatul rahman, yang namanya ibadah kepada Allah yang maha rahman, adalah ghayatu hubbihi, dengan kecintaan yang paling tinggi. Ghayatu hubbihi, mencintainya dengan setinggi-tinggi kecintaan. Ma'adulli abidihi, dengan merendahkan diri si abidnya. Ini orang yang beribadah itu harus merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Huma qutbani, itulah dua intinya. Apa dua intinya? Cinta dan merendah. Sesuai dengan asal kata abida ya'budu, menghambakan. Seorang hamba merendah di hadapan pemiliknya. Maka sepantasnya demikian kita kepada pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bedanya harus dengan sepuncak-puncak, setinggi-tinggi kecintaan. Berbeda dengan budak pada tuannya. Iya kan? Budak belian, hamba sahaya kepada tuannya, dia merendah, takut dan sebagainya. Iya. Tapi apakah cinta? Belum tentu. Sebagian mereka na'udzubillah dendam pada tuannya. Nanti kalau saya bebas, awas. Allah, anak tidak ridho. Itu mereka, para hamba-hamba pada budak-budak belian itu. Tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Harus kita merendah serendah-rendahnya, dan kita merasa bahwa kita miliknya, tetapi kita mencintainya setinggi-tinggi kecintaan. Wa alaihima falakul ibadati dairun, dan di atas keduanya lah falakul ibadati dairun, edaran atau peredaran ibadah, dair, beredar di sana. Ini bumi kalian, terus ada yang mengelilinginya. Maka ini disebut falak. Falakul ibadah, lingkupnya ibadah, itu di atas kedua prinsip tadi. Dairun, yadur, beredar di sekitar itu. Madara hatta qamatil qutbani, dan terus beredar pada keduanya sampai tegak keduanya. Sampai benar-benar tegak kecintaan dan dzul abidihi, kecintaan dan merendah. Wa madaruhu, masih dari kata daro, madar, dan tempat beredarnya bil amri, dengan perintah. Amri rasulihi, dengan perintah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La bil hawa wa nafsi wa syaitani, bukan dengan hawa, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan syaitan. Perhatikan tiga bait syair ini. Sepantasnya kita untuk menghafal tiga ucapan yang sangat bagus dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibadatul Rahman ghayatu hubbihi, ma'adul li'abidihi huma qutbani, wa alaihima falakul ibadati dairun, madara hatta qamatil qutbani, wa madaruhu bil amri, amri rasulihi, la bil hawa wa nafsi wa syaitani. Berarti cinta kepada Allah dan merendah di hadapannya. Ini satu. Kemudian, ketika sudah dia cinta setinggi-tinggi kecintaan, sudah merendah di hadapannya dengan serendah-rendahnya, jangan bikin sendiri atau jangan ngarang sendiri. Saya merendah-merendah sampai dia betul-betul tiduran di tanah misalnya. Ngotori mukanya dengan pasir segala macam. Dalam rangka merendah di hadapan Allah Ta'ala. Memakai pakaian yang sejelek-jeleknya, memakai yang compang-camping, yang sebusuk-busuknya. Untuk apa kalian? Untuk merendah di hadapan Allah Ta'ala. Tidak. Tidak diajarkan demikian. Kaum sufi merendah dengan cara-cara yang seperti itu. Maka kata Ibnu Qayyim, madaruhu, lingkupnya harus dengan perintah. Cara merendahnya bagaimana, mencintainya bagaimana. Jangan karena cinta pada Allah kemudian ngelamun, membayangkan kalau Allah itu begini dan begitu. Sebagaimana kaum sufi menyatakan Allah menyatu dengan diriku, Allah memelukku dan seterusnya. Astagfirullah, astagfirullah. Allah laisa kamitsli syai', Allah tidak sama dengan suatu apapun. Jangan dibayangkan dengan bayangan-bayangan yang tidak pantas bagi Allah Ta'ala. Maka mencintai setinggi-tinggi cinta, merendah di hadapannya dengan serendah-rendahnya, tetapi dengan cara yang diajarkan bil amri. Amri man? Amri rasulihi, dengan perintah rasulnya. La bil hawa wa nafsi wa syaitan, jangan dengan hawa nafsu, jangan dengan syaitan. Alhamdulillah, Rasulullah SAW mengajarkan Bagaimana merendahkan diri kita dengan meletakkan jidat kita di tanah, sajidan lillah, sujud pada Allah Ta'ala. Itu merendah, rukuk dan sujud. Farka'u ma'raqi'in, diperintah. Fasjudu lillahi wa'budu, beribadalah pada Allah dan sujudlah, itu juga diperintah. Enam. Qala wa qawluhu wa la yushriku bihi syai'a. Dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayuwahiduhu bil ibadati fala budda min at-tajarrud min asy-syirki fil ibadah wa laqwa man lam yatajarrad min asy-syirk lam yakun atiyan bi ibadatillahi wahdah bal huwa musyrikun qad ja'ala lillahi nidda. Kalimat wala yushriku bihi syai'a artinya mengesakannya dengan ibadah, maka mesti harus ada tajarrud. Tajarrud itu memurnikan, mengkhususkan, membersihkan minasyirki, membersihkan dari kesyirikan-kesyirikan dalam ibadah. Tajarrud sama seperti kemarin, tergantung hurufnya. Mujarrad kada an kada atau min kada. Kalau ada min, berarti yang dibersihkannya. Setelah min, berarti yang dibersihkannya. Tajarrud minasyirk, membersihkan dari syirik. Kalau tajarrud bi kada, mengkhususkan kada. Barakallahu fikum. Tajarrudul ibadah anis syirki. Mengkhususkan ibadah lillah, untuk Allah, dan dibersihkan dari kesyirikan. Wa man lam yatajarrad minasy syirki, dan siapa yang tidak membersihkannya dari kesyirikan, lam yakun atiyan bi ibadah, berarti dia tidak mendatangkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Bal huwa musyrikun, berarti dia musyrik. Qad ja'ala lillahi niddan, dan telah menjadikan bagi Allah niddan. Wa hadha ma'na qaulil musannif rahimahullah, dan inilah makna ucapan musannif rahimahullah وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال وفيه أن العبادة هي التوحيد. Kata musannif, padanya kita dapat pelajaran bahwa yang namanya ibadah adalah tauhid. لأن الخصومة فيه, karena pertikaiannya di situ, khusumatnya, pertikaiannya di situ. Kalau ada seorang yang sujud kepada Allah, apakah dia sedang beribadah? Kalau ada orang yang sholat untuk Allah, apakah dia sedang ibadah? Ada orang yang puasa Ramadan untuk Allah, apakah dia sedang ibadah? Ya, iya, saat kayanya mah. Tergantung. Apakah dia tetap mengerjakan kesyirikan atau tidak? Kalau dia tetap mengerjakan kesyirikan akbar, itu semua tidak dianggap ibadah. Wadalil lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Berarti ibadah tidak cukup dengan bentuk-bentuk ibadah mahdhah dengan seremonialnya itu tadi. Tidak cukup. Harus plus, ditambah dengan pemurnian. Ibadah harus dengan tauhid. Tanpa tauhid tidak disebut ibadah. Musyrikin Quraisy mau disuruh ibadah pada Allah. Mau. Tapi dengan syarat, nanti tahun depan engkau ibadah seperti apa yang engkau ibadahi, kata mereka. Gantian. Apakah diterima? Tidak diterima. Ketika mereka datang, boleh kami beribadah kepada apa yang engkau ibadahi wahai Rasul, tetapi nanti tahun depan engkau ikut kami. Nah, tahun berikutnya kami ikut engkau supaya kita tetap bersatu dan tidak pecah. Al-Arab. Dijawabnya dengan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budun ma a'badtum lakum dinukum waliyadin. Wahai orang-orang kafir, aku tidak akan beribadah apa yang kalian ibadahi. Dan lihat yang kedua, dan kalian bukan penyembah. Pertama la a'bud dengan fi'il, aku tidak akan beribadah apa yang kamu ibadahi. Tapi yang kedua, wala antum abidun, dan kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Artinya walaupun kalian ikut kami, kalian bukan penyembah apa yang kami sembah. Kenapa? Karena tidak meninggalkan kesyirikannya. Maka kalian tidak dianggap penyembah apa yang kami sembah, karena kalian tetap dalam kesyirikan-kesyirikan, tidak bisa. Al-ibadah harus tauhid. Oleh karena itu musannif mengatakan dengan kalimat yang sangat bagus, simple tapi mengandung makna tadi secara luas, yaitu annal ibadata, bahwa ibadah hiya tauhid. Yang namanya ibadah adalah tauhid. Tanpa tauhid bukan ibadah. Orang yang sujud, ruku, sholat, malam, segala macam, puasa, Ramadan, puasa, Senin, Kemis, tetapi dia juga mengerjakan kesyirikan-kesyirikan akbar. Beribadah pada selain Allah, berdoa pada selain Allah. Apa kira-kira ibadah-ibadah tadi dianggap ibadah? Diterima? Makbulah? Tidak, tidak diterima. Berarti yang namanya ibadah, hiya tauhid. Li'annal khusumata fi, karena pertikaiannya di situ. Pertikaian Rasulullah SAW dan para sahabatnya melawan musyrikin Quraisy, apa yang dipertikaikan? Ibadah pada Allah? Kenapa bukan? Mereka beribadah pada Allah juga kok. Beribadah apa tidak beribadah pada Allah? Bahkan memboikot Nabi, mereka pakai bismillah. Bismikallahumma, dengan nama Allah. Artinya mereka punya ibadah. Tetapi yang dipertikaikan bukan itu. Yang dipertikaikan, kenapa engkau masih berbuat syirik? Kenapa dicampuri dengan kesyirikan? Apa yang merupakan khusumah bainal mu'minin wal musyrikin? Bainal rasul was sahabah wal mu'minin wal musyrikin Quraisy, musyrikin Makkah. Hah? Al khusumah fi madha? Pertikaiannya dalam masalah apa? Kalau ibadah kepada Allah, mereka sudah beribadah kepada Allah. Bahkan mereka menyembah berhala-berhalanya dengan alasan liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kami kepada Allah. Karena mereka ingin dekat dengan Allah. Tetapi yang dipertikaikan, kenapa dicampuri dengan kesyirikan? Kenapa dicampuri dengan kesyirikan? Mereka tawaf di Ka'bah? Naam. Mereka haji? Naam. Mereka sujud pada Allah? Iya. Tetapi kenapa kok terjadi peperangan Badar, perang Khandaq, perang Uhud? Karena mereka mencampurkannya dengan kesyirikan. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya memperingatkan, jangan dicampur dengan kesyirikan. Berarti al-khusumah fi, al-khusumah fi tauhid. Pertikaiannya adalah, hendaklah kamu esakan Allah. Mereka tidak mau mengesakan Allah. Mereka menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Mereka beribadah pada Allah dan beribadah pada lainnya. Mereka berdoa pada Allah dan berdoa pada lainnya. Berarti al-khusumah fi tauhid. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.